قال ربي لما قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. Maka syaitan mengatakan, Rabbi, ya Rabku, ya Rabbi, bima awaitani lau zayyin anna lahum fil ard, uzayyin lahum dunya wa ad'uhum ra'isariha ala al-ukhra hatta yakunu munqadin likulli ma'asiyah. Dikarenakan engkau telah menjadikan aku dilaknat, dicampakkan dari rahmat Allah, maka aku akan terus berusaha menghiasi mereka dengan dunia, mengajak mereka kepada dunia, lebih mendahulukan dunia daripada akhirat, sehingga mereka tunduk terhadap dunia, tunduk dan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Walaughwiyannahum ajma'in, dan aku pasti akan menyesatkan mereka seluruhnya. Asudduhum kullahum ala siratal mustaqim, aku akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang lurus. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali dari hamba-hamba engkau yang ikhlas. Alladzina akhlasathum wajtabaitahum liikhlasihim wa imanihim wa tawakkulihim. Dengan keikhlasan mereka, keimanan dan tawakal mereka adalah merupakan sebab yang menyelamatkan mereka sehingga tidak disesatkan oleh iblis. Allah Ta'ala, hadha siratun aliyya mustaqim. Maka Allah menjawab, ini adalah jalan aliyya mustaqim, ay musil ilayya, jalan yang lurus yang mengantarkan kepadaku. Dengan jalan yang lurus, siratun alayya mustaqim, mu'tadil musil ilayya, yang mengantarkan kepadaku jalan yang lurus, tempat yang penuh dengan kemuliaan. Inna ibadi laysa laka alayhim sultanun, sesungguhnya hamba-hambaku, mereka tidak akan, kamu tidak akan mampu menguasai mereka. Illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang mengikuti kamu memang dari orang-orang yang tersesat. Tamiluhum bima tasya min anwa'id dalalat, kamu tidak akan bisa menguasai mereka, menyesatkan mereka illa man ittaba'aka, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, ridho terhadap kamu, taat pada kamu daripada taat pada Allah, Dan orang ini memang minal ghawin, dan orang-orang yang tersesat, kebalikan dari orang yang diberikan hidayah. Yang mengetahui al-haq tetapi meninggalkannya. Alladzi taraka min ghairi ilmin minhu bih. Orang yang tersesat adalah orang yang meninggalkannya dalam keadaan dia juga tidak tahu, tidak mengetahui, tidak paham. Wa inna jahannam la maw'iduhum ajma'in. Dan sesungguhnya neraka jahannam tempat kembali mereka seluruhnya. Ai iblis wa junudi. Iblis dan bara tentaranya. Laha sab'atu abwabin. Pada neraka jahannam mempunyai 7 pintu. Likulli babin asfal minal akhar. Pada setiap pintu ada yang di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Likulli babin minhum. Setiap pintu yang mengikuti iblis juz'un maqsum, ay bihasabi amalihim. Sesuai dengan amalan mereka berbeda-beda. Kalau Allah Ta'ala fakub kibu fiha hum wal ghawun junud iblis ajma'un. Mereka dibolak-balik di dalam api neraka. Hum, mereka. Dan orang-orang yang tersesat. Iblis dan orang-orang tersesat. Wa junud iblis ajma'un dan para tentara iblis seluruhnya. Dicemplungkan, dimasukkan ke dalam neraka jahanam, neraka jahanam seluruhnya. Walamma dzakara ta'ala ma a'adda li'alai atma iblis minan nikal wal'adab asyadid, dzakara ma'adda li'aulai minal fadl azim wal na'im al muqim. Pada ayat selanjutnya insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum.